abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan dari sifat sholatin Nabi di Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Semoga dengan kita mengetahui detail apa yang disyariatkan di dalam sholat menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada kita dengan pahala yang sempurna. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Solu kamaru aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Dan dalam kitab ini digambarkan bagaimana salatnya Rasulullah SAW dari gerakannya, bacaannya dan lain sebagainya. Sehingga siapa yang dalam salatnya mencocoki apa yang ada pada Rasul, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, barakallahu fikum, pahala sholat dan pahala ittiba. Nah, namun bagaimana dengan sholatnya kaum muslimin yang kebanyakan mereka justru tidak seperti yang ada pada Rasul? Nah, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, sholatnya sah. Tetapi manakala dalam gerakan, dalam bacaan tidak tepat, tidak klop seperti yang di lakukan oleh Rasul, maka tentu tidak sama pahalanya dengan orang yang benar-benar sholatnya, gerakannya, bacaannya seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kemarin kita sudah selesai dari duduk al-jalsa baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Yang mana duduk di antara dua sujud itu ada dua keadaan. Boleh duduk dengan iftirosh. Iftirosh seperti yang ma'ruf kita lihat, kaki kiri didudukin, ya, kaki kanan tegak, ya, kaki kanan tegak dengan tumit yang mengarah ke atas. Ini namanya iftirosh. Kemudian keadaan yang kedua, al-ik'a. Al-ik'a yaitu dengan jari-jari ini menumpuk lantai, ya, dan tumit keduanya mengangkat ke atas dan kita duduk di atas tumit. Nah, seperti ini. Kaki kita semuanya tegak ke atas dan kita duduk. Nah, ini disyariatkan ketika duduk di antara dua sujud. Nah, sekarang kita beralih kepada as-sajdah ats-tsaniyah, sujud yang kedua. Tsumma yukabbiru fa yasjudu as-sajdah ats-tsaniyah. Setelah duduk di antara dua sujud, dia kembali bertakbir. Takbir apa namanya ini? Takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya. Nah, wa kaifiyatus sujud atsani kasujudil awal. Sujud yang kedua ini persis sama seperti yang ada pada sujud pertama. Bacaannya, ya, tata caranya harus meletakkan 7 anggota tubuh ke lantai. Wajah termasuk kening dan hidung, ini satu bagian. Kedua telapak tangan, satu. 2, 3, kedua lutut, 4, 5, kedua ujung kaki, 6, 7. Nah, masih ada beberapa ikhwah ketika sujud, ya, kaki jarinya masih, yang masih menjadi tumpuan di lantai kakinya, jarinya. Padahal yang sudah kita ambil kemarin, ketika sujud, itu kakinya, jarinya benar-benar melekat di lantai, menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan jarinya seperti ini, bukan menggantung seperti ini, tetapi dengan jari kaki yang agak ditekan, ya, sehingga ada tekanan dari kaki ini agar bisa jari-jarinya mengarah ke arah kiblat, bukan tegak berdiri seperti ini. Nah, barakallahu. Sudah dipraktekkan pada pekan yang lalu. Kemudian pada rakaat yang kedua juga bacaannya sama dengan bacaan sujud yang pertama. Nah, rakaat yang kedua, summa yukabbir fayaqumu ila rakaati tsaniyah ala suduri qadamaihi mu'tamidan ala rukbataihi biduni julus. Jadi ambil pendapat oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ketika seseorang bangkit, ya, ketika seseorang bangkit dari rakaat yang pertama, ya, berdiri tanpa duduk istirahat lagi. Duduk istirahat itu berdiri duduk sejenak sebelum bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, dan ini pendapat yang masyhur menurut mazhab Al-Imam Ahmad. Jadi dari sujud langsung bertumpu ke lutut dan langsung berdiri. Nah, tanpa duduk istirahat. Adapun mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu yajlis, duduk dulu sejenak, ya, duduk baru kemudian berdiri. Nah, qala hadhihi jalsah, duduk ini masyhur di kalangan ulama dengan disebut jalsatul istirahat, duduk istirahat. Nah, antum mau coba praktekkan? Fadhol. Habis sujud yang kedua, praktekkan yang pertama tanpa istirahat, ya. Dan yang kedua pakai istirahat. Sekarang yang tanpa istirahat. Habis sujud yang kedua, kakinya gimana kakinya? Jari-jari kakinya bagaimana? Mengarah tekuk kiblat. Nah, fadhol sujud. Nah, sudah nekan belum? Sudah, baik. Sekarang takbir dan langsung berdiri. Nah, ini tanpa istirahat, tanpa duduk istirahat. Masyhur pendapatnya Imam Ahmad. Sekarang yang duduk dengan istirahat, habis sujud yang kedua, takbir, Allahu Akbar, duduk sejenak dan duduk istirahat. Baru setelah itu bangkit, ya, bisa jazakallahu khair, bisa menumpu dengan kedua tangannya atau langsung dengan kakinya. Dengan kedua lututnya. Nah, di sini para ulama khilaf, ya, mana yang sunnah, apakah harus duduk istirahat atau langsung berdiri. Nah, barakallahu fikum. Keduanya mempunyai dalil, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit dari sujud yang kedua langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Beliau juga pernah, dan ini yang lebih banyak beliau lakukan, sebelum bangkit berdiri ke rakaat yang kedua, terlebih dahulu duduk istirahat. Nah, sehingga boleh langsung berdiri, boleh juga duduk istirahat dulu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin merinci, ini kata, ya, ilaiha kama syaqqatil wuhud 'ala suduri qadamaik lidhafin aw kibarin aw maradin aw ma asbaha dhalik fa innaka tajlis tsumma tanhad wa idza lam tahtaj ilaiha fala tajlis. Kemudian beliau merinci, kalau misalnya engkau butuh untuk duduk istirahat, duduk. Kalau enggak butuh, tidak mengapa langsung bangkit. Nah, ini sunnahnya, barakallahu fikum. Artinya mau langsung bangkit tidak mengapa, mau duduk istirahat dulu pun tidak mengapa. Keduanya berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Qala tsumma yusalli rakaatan tsaniyah kalula. Kemudian dia sholat rakaat yang kedua seperti yang pertama. Dengan membaca Al-Fatihah, membaca surat. Lakin biduni istiftah, tetapi tidak perlu lagi membaca istiftah. Li'anna al-istiftah mahalluhu fi awwali rakaat. Karena bacaan istiftah tempatnya adalah pada rakaat yang pertama. Setelah takbiratul ihram, kita membaca doa istiftah. Wa li hadza yusamma istiftahan. Maka dari itu doa ini disebut doa istiftah. Li'anna taftatihu fihi shalah. Karena dengannya dibuka salat, permulaan salat. Nah, adapun membaca ta'awudz, ya, apakah harus pada rakaat yang kedua membaca ta'awudz lagi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atau tidak perlu ta'awudz lagi? Ta'awudz meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat membaca ta'awudz lagi. Nah, karena rakaat yang kedua juga berdiri sendiri. Nah, berpisah dengan rakaat yang pertama. Ada pula yang berpendapat untuk ta'awudz cukup pada rakaat pertama saja. Nah, barakallahu fikum. Maka pada permasalahan ini kata Syekh, "Idza ta'awwadza fi raka'ati tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah fala haraja 'alaihi wa la ba's." Kalau misalnya engkau mau berta'awudz pada rakaat kedua, ketiga, keempat, tidak mengapa. Wa in taraka fala haraja 'alaihi. Juga seandainya mau meninggalkan ta'awudz juga tidak mengapa. Nah, qala wa takunu hadhihi raka'atu aqsar min al-ula. Rakaat yang kedua ini lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, wa yutawwilu fi raka'atil ula ma la yutawwilu fi raka'atil tsaniyah. Rasul memperpanjang rakaat yang pertama, ya, tetapi tidak memperpanjang pada rakaat yang kedua. Artinya, rakaat yang kedua lebih pendek bacaannya daripada rakaat yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Masalah berikutnya, at-tasyahud al-awwal. Tasyahud awal, apa hukumnya di dalam sholat? Hah? Rukun atau wajib atau sunnah sholat? Hah? Apa? Wajib, wajib sholat. Tasyahud awal termasuk apa? Wajib, wajib sholat. Sehingga apabila seseorang terlupa melakukan tasyahud awal, wajib atasnya untuk sujud sahwi. Wajib atasnya untuk sujud sahwi. Nah, tetapi ya, kalau misalnya kelebihan tasyahud, sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau meninggalkan tasyahud, maka sujud sahwinya sebelum salam. Nah, pada tasyahud awal ini duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal seperti posisi duduk di antara dua sujud. Nah, barakallahu fikum, dengan meletakkan kedua tangan di atas paha atau keduanya di depan lutut, mencengkeram lutut. Nah, tetapi pada duduk pada tasyahud awal ini tidak duduk ik'a. Ya, tadi duduk ik'a ya, yang duduk di atas dua tumit itu hanya pada ketika duduk di antara dua sujud. Nah, barakallahu fikum. Silakan dirujuk kepada pembahasan tentang duduk di antara dua sujud. Nah, apa yang dibaca ketika tasyahud awal? Yaitu tahiyat. Nah, yaitu tahiyat adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang yang hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Jami'u ta'zimat, semua pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diagungkan. At-tahiyatu shalawatu thayyibah. As-shalawat maksudnya adalah semua salat. Salat fardu, salat sunnah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa thayyibah, as-sifatu thayyibah, sifat-sifat yang baik yang disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, karena Allah adalah sesuatu yang sempurna, maka sifatnya pun sempurna dari segala sisi. Assalamualaikum ayuhan nabi, keselamatan atasmu wahai nabi. Nah, kemudian assalamualaikum wa'ala ibadillahi sholihin. Ini doanya orang yang sholat untuk dirinya dan juga untuk kaum muslimin yang sholat. Maka beruntunglah orang-orang yang sholat didoakan oleh semua orang yang sholat. Ketika kita sholat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum, keselamatan atas kami, wa'ala ibadillahi sholihin, dan kepada semua hamba-hamba Allah yang sholat. Nah, maka alangkah meruginya mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk ke dalam doa yang diucapkan oleh setiap umat muslim yang melaksanakan salat. Nah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Pada tasyahud pertama cukup bacaannya sampai tasyahud saja. Tasyahud yang pertama cukup bacaannya sampai tasyahud saja. Adapun tasyahud yang kedua, maka termasuk rukun adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus disempurnakan. Pada rakaat yang kedua harus disempurnakan solawatnya. Bagaimana kalau misalnya kita baru asyhadu an la ilaha illallah, imamnya sudah salam, teruskan. Teruskan, sempurnakan baca sholawatnya. Nah, sekalipun imam sudah salam, terkadang ada di masjid-masjid imamnya terlalu cepat. Ya, kita baru assalamualaikum, imamnya sudah salam. Teruskan, ya, teruskan sempurnakan bacaan sampai sempurna sholawatnya. Dan lebih bagus lagi adalah sholawat Ibrahimiyah. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma a'udzubika min adzab jahannam. Disunnahkan untuk membaca ta'awudz, ya, daripada azab jahannam, kemudian azab kubur, fitnah dajjal, dan juga fitnah kehidupan dan kematian. Nah, a'udzu billahi min adzab jahannam, jelas. Wa min adzabil qabr, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur, jelas. Ya. Minta perlindungan agar dimudahkan ketika menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah. Wa min fitnatil mahya, dan fitnah kehidupan. Ini. Asy-Syaikh Utsaimin menjelaskan fitnah kehidupannya dimaksud adalah agar kita bersabar ketika mendapat ujian dan agar bersyukur ketika mendapatkan nikmat ini. Maka ketika kita meminta perlindungan, wa a'udzu bika min fitnatil mahya, aku meminta perlindungan kepadamu dari fitnah kehidupan. Maksudnya apa? Jangan sampai aku kufur ketika diberi nikmat, dan jangan sampai aku tidak sabar ketika mendapatkan musibah. Ini hakikatnya doa dari yang kita baca ketika wa a'udzu bika min fitnatil mahya, meminta perlindungan agar jangan sampai kita ini kufur nikmat, dan agar jangan sampai kita ini, ya, tidak bersabar ketika mendapatkan ujian. Nah, semua manusia pasti pernah diuji. Nah, semua manusia pernah diuji. Bahkan orang-orang yang beriman, ya, sudah pasti akan mendapatkan ujian. Ahasibannas ayatraku ayaqul amanna wa hum la yastanun. Ya, apakah manusia itu mengira cukup mengatakan aku beriman kemudian mereka tidak diuji lagi? Enggak. Harus diuji dulu. Enggak cukup kata Allah. Apakah mereka mengira hanya cukup mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji lagi? Pasti diuji. Nah, kita semua beriman kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya, entah gangguan, entah kesusahan dari kita. Nah, barakallahu fikum. Semua pasti mendapatkan ujian. Entah ujian yang menimpa diri kita, menimpa harta kita, menimpa keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Isbir. Nah, karena banyak juga yang ketika diuji, dia tidak terima dengan ujian yang Allah berikan kepada dia. Maka kita berlindung agar senantiasa sabar ketika mendapatkan ujian. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang pahala mereka akan disempurnakan tanpa batas. Kalau sedekah ada batasannya, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, menjadi 700 kali lipat. Tapi kalau pahala sabar, ajruhum bighairi hisab, pahalanya tanpa hisab, tanpa batas. Artinya hanya Allah yang tahu berapa batasannya. Saking besarnya pahala kesabaran. Nah, saking besarnya pahala kesabaran. Nah, maka hendaknya kita semua bersabar ketika menjalani agama ini, mendapat gangguan, mendapat celaan, mendapat tekanan, isbir. Nah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhallah, yuriduna wajhah. Hendaknya engkau bersabar. Nah, di dalam agama ini bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan petang, manut terus menerus. Sabar dengan orang yang terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fayakumu ba'dahu mukabbiran rafi'an yadaihi hadwa mankibaihi. Ketika seseorang bangkit dari rakaat yang kedua, dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Jadi mengangkat kedua tangan, ya, itu ketika seseorang bangkit dari rakaat yang kedua. Nah, jadi habis tasyahud awal kita bangkit dan mengangkat kedua tangan seperti kita ketika kita mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram. Nah, sehingga dengan ini mengangkat kedua tangan ini ada pada empat keadaan. Ketika takbiratul ihram kita mengangkat tangan sejajar dengan pundak, ya, atau sejajar dengan telinga bagian bawah, atau sejajar dengan telinga bagian atas. Nah, pada tiga keadaan, Allahu Akbar, atau sejajar dengan telinga yang bawah atau yang atas. Kemudian yang kedua, indar ruku. Ketika seseorang mau ruku, dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian ruku. Yang ketiga, indar raf'i minar ruku. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia juga mengangkat kedua tangannya. Yang keempat, indal qiyami minat tasyahudil awal. Ketika dia bangkit dari tasyahud yang pertama. Ketika bangkit dari tasyahud yang pertama, dia mengangkat kedua tangan. Nah, untuk sholat yang jumlahnya 3 rakaat atau 4 rakaat, makmum hanya disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah saja. Ya, pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, makmum hanya disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah saja. Nah, tidak perlu membaca surat. Juga ketika sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya, makmum cukup hanya membaca Al-Fatihah. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, adapun ketika sholatnya sirriyah, sholat zuhur, sholat asar, maka makmum membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Apa hukum membaca surat? Sunnah. Dia kerjakan, berpahala. Jika dia tinggalkan pun tidak berdosa. Nah, hanya saja sayang, pahala berlalu begitu saja kalau dia tidak membaca surat. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini kajian sifat salat Nabi. Naktafi bihadzal qadar, wallahu taala a'lam bisawab.